Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga talabah yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala kita melanjutkan membaca hadis-hadis dari Bahjah Qulubil Abrar. Kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca atau selesai dari hadis yang ke-62 dan sudah dibaca hadis yang ke-63. Nah, kita ulang dibaca hadis yang ke-63. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadithu thalithu wa sittuna an ibni Abbasin radiyallahu anhuma qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-mutashabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutashabbihati minan nisa'i birrijali. Rawahu al-Bukhari. Hadis yang ke-63 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i, para lelaki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, dan para wanita yang menyerupai laki-laki, para perempuan yang menyerupai laki-laki. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, penjelasan hadis ini beliau tidak terlalu panjang lebar menjelaskannya. Nah, ada satu halaman lebih sedikit atau satu halaman setengah. Baik, kita lihat penjelasan dari beliau rahimani wa rahimakumullah. Qala, beliau mengatakan al-aslu fi jami'il umuril adiyah al-ibahah. Secara asal segala urusan manusia yang dilakukan sehari-harinya itu boleh. Ya. Urusan kita dalam keseharian itu secara asal boleh. Nah, pakai ini, pakai itu. Nah, atau berbuat ini, berbuat itu secara asal boleh. Nah. Fala yuhramu minha illa ma harramahullahu wa rasuluhu. Maka tidaklah diharamkan dari kegiatan sehari-hari kecuali Allah dan Rasulnya telah mengharamkan. Ya. Jadi secara asal apa? Boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Imma lidzatihi al-maksubi wa ma khabitha maksabuhu fi haqqir rijal wan nisa. Apakah ketika diharamkannya secara zat seperti ya, sesuatu yang dicuri atau ya, cara yang kotor dilakukan oleh laki-laki atau perempuan? Nah, ini sudah jelas dalilnya. Wa imma litakhsisil halli bi ahadis sinfayin. Atau larangan itu terkait dengan kekhususan untuk salah satu pihaknya. Ya. Kama abaha asy-syari'u libasadh-dhahabi wal fiddati. Sebagaimana syariat ini memperbolehkan pemakaian dari emas dan perak, wal harir, begitupun sutra untuk siapa? Linnisa, untuk perempuan. Wa harramahu 'alal rijal, dan Allah telah mengharamkan untuk laki-laki. Emas, perak, ya. Laki-laki jangan pakai. Begitupun sutra. Jangan, itu untuk perempuan. Jadi keharaman yang Allah Ta'ala berikan atau Allah Ta'ala gariskan untuk hamba-hambanya, ya, bisa secara zat, ya, hal tersebut dilarang, ya, baik untuk laki-laki atau perempuan, atau larangan itu, ya, terjadi kepada salah satu pihaknya, baik pihak laki-laki atau pihak perempuan. Baik. Qala rahimahullah, beliau melanjutkan dalam faqrah yang kedua, wa amma tahrimus syari' tashabbuhur rijal bin nisa wan nisa bir rijal fa huwa umumun fil libas wal kalam wa jami'il ahwal. Maka syariat, ya, mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ini terkait dengan hal umum apapun bentuknya. Ya. Fil libas, apakah dalam bentuk pakaian, wal kalam, nah, cara bertutur kata, wa jami'il ahwal, atau ya, kondisi apapun yang menjadi kekhususan salah satunya, maka tidak boleh ditiru oleh pihak yang lainnya. Ya. Jadi, ya, ini terkait atau hadis ini terkait hal-hal yang umum, ya, apapun bentuknya. Tapi beliau merinci di sini. Fal umur salah satu aksam. Maka sebagai kesimpulan, kita sudah tahu bahwa perkara itu ada tiga. Ya, perkara dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada tiga bentuk, dan ini patut untuk kita kenali, ya, patut untuk kita kenali. Qismun, ini yang pertama. Qismun mushtarakun bainar rijali wan nisa min asnafil libas wa ghairihi, fahadha zaizun, fahadha jaizun li naw'aini, li annal asla al ibahatu wa la tashabbuha fihi. Bagian pertama adalah, ya, sesuatu, ya, yang mushtarak bainar rijal wan nisa. Ya. Boleh-boleh saja untuk laki-laki atau perempuan. Nah. Apakah bentuk pakaian atau yang lainnya? Ya. Maka ini boleh untuk laki-laki dan perempuan. Li'annal asla al-ibahah, karena secara asal perkara sehari-hari itu boleh. Ya, wala tashabbuh fihi. Ya, tidak termasuk tashabbuh. Nah. Kalau istilahnya biasanya kalau dalam pakaian apa? Unisex, ya kan? Itu ya itu ya. Nah, boleh atau bisa dipakai laki-laki perempuan, nah gitu. Ya. Kalau male dan apa itu? Ya. Ada istilahnya, loh ini dibaca ya. Male atau apa ditulisannya itu ya. Laki-laki, perempuan, antum jangan pakai. Ya, dikasih baju, bagus ini baju pas dibaca, ya. Ini kok bahasa Inggris cari di kamus artinya perempuan. Ya, jangan dipakai. Ya. Jangan. Taib. Kalau di situ disebutkan dituliskan uni, nah gitu ya. Boleh laki-laki, boleh perempuan, pakai-pakai saja walaupun dikasih dari kakak perempuan. Ya. Nah gitu. Walaupun bekas kakak perempuan. Kan itu. Begitupun ya, dikasih baju jaket misalkan bekas dari kakak laki-laki, ya, dan memang tulisannya, ya, unisex, nah gitu misalkan, ya pakai saja, tidak, oh ini bekas laki-laki, anak nggak mau takut menyerupai laki-laki, enggak, karena secara asal apa, boleh-boleh saja, ya, baik, ada kan, tahu, ya, pakaian seperti itu kan ada, ya, nah, ada jaket khusus perempuan. Baik, kita lihat kata beliau, wa qismun mukhtasun birrijal fala yuhillu lin nisa. Ada perkara-perkara yang khusus untuk laki-laki maka tidak boleh untuk perempuan. Ini yang kedua. Wa qismun mukhtasun lin nisa fala yuhillu lirrijal. Ada perkara-perkara yang khusus untuk, ya, perempuan maka tidak boleh untuk laki-lakinya. Sandal, ya kan? Sandal, swallow di warung, kebanyakannya apa? Unisex. Ada yang swallow talinya kecil, ramping-ramping, ya. Ini yang namanya Muhammad atau namanya Abdullah jangan beli itu. Itu untuk perempuan, ya. Ya kan? Terlihat talinya, itu sudah disebutkan di situ, ya. Nah, peruntukannya siapa? Nah itu, sandal misalkan, iya kan? Dari sisi warnanya saja sudah terlihat, dari bentuknya. Nah. Taib. Maka jangan dibeli, jangan dipakai untuk laki-laki kalau memang khusus untuk perempuan. Taib. Qala rahimahullah. Wa minal hikmati fin nahyi anitashabbuhi annallaha ta'ala ju'ila lirrijali 'ala nisa'i darajatun. Di antara hikmah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang penyerupaan di antara laki-laki dan perempuan, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para lelaki itu, ya, tingkatan yang lebih tinggi daripada perempuan. Ya. Tapi beda, ya, gendernya beda, nah gitu, nggak ada kesamaannya. Waja'alahum qawwamina 'alan nisa, Allah telah menjadikan para lelaki itu pemimpin untuk para perempuan. Wa mayyazahum bi umurin qadariyatin, maka Allah pun membedakan para lelaki dari sisi kodratnya. Kodratnya beda, ya. Wa umurin syariatin, begitu pun Allah bedakan, ya, dalam perkara syariatnya. Ibadah umrah, ibadah ihram, ibadah haji, ihram untuk haji, ihram untuk umrah, laki-laki seperti ini, untuk perempuan seperti itu. Ya. Nah, haji laki-laki seperti ini, haji perempuan seperti itu. Ada yang sama? Ada. Ya. Salatnya. Kan itu. Baik. Cara salatnya, cara zikirnya sama. Tapi Allah bedakan dalam, ya, syariat-syariat yang lainnya. Taib. Faqiyamu hadha tamyizi wa thubuti fadilatir rijali ala nisa maksudun syar'an wa aqlan. Kata beliau, ya, adanya perbedaan dan Allah menetapkan tidak samanya laki-laki dan perempuan, ya, ini memang sangat ditunjukkan sekali oleh syariat, ditunjukkan sekali oleh syariat, dan ditunjukkan juga oleh akal. Secara akal memang seperti itu, dan memang secara agama pun seperti itu, beda, ya. Qala rahimahullah, fatashabbuhur rijal bin nisa muhbitu bihim an hadhihi darajah ar-rafi'ah. Maka, ya, laki-laki menyerupai perempuan, ya, itu akan menghancurkan derajat laki-laki yang sebenarnya. Ya. Wa tashabbuhun nisa birrijal yubtilu at-tamyiz. Dan perempuan menyerupai laki-laki, nah, itu menghilangkan perbedaan. Ya. Jadi hilang perbedaannya laki-laki dan perempuan. Dan ini secara syariat, juga secara akal, sebagaimana tadi beliau sebutkan, ya, tidak cocok. Nah, qala rahimahullah wa aidan, berikutnya, fatashabbuhur rijal bin nisa bil kalam wal libas wa nahwi dzalik min asbabit takhannus. Berikutnya, laki-laki ketika menyerupai perempuan, apakah dalam sisi berbicara, berpakaian, atau selain itu, nah, adalah merupakan hal-hal yang menyebabkan lelaki menjadi feminim. Ya, coba mungkin kita pernah punya teman yang seperti ini, ya kan? Nah, nasihati saja. Nah, ketika ih kok mirip perempuan itu. Nah, ya kan? Mungkin dikasih sesuatu menjerit kayak perempuan. Loh, ini kenapa ya? Nah, karena dalam bicara gayanya dia kayak perempuan, maka ya, kehidupan sehari-harinya pun menjadi feminim. Ya, kayak perempuan. Wasukutil akhlak. Dan tentunya ya, ini membawa kepada rusaknya akhlak, ya. Nah. Baik. Wa raghbati al-mutasyabbih bin nisa fil ikhtilatu bihin alladhi yakhsha minhu al-mahdhur wa kadzalika bil aksi. Ketika laki-laki menyerupai perempuan, ini akan mendorong orang yang menyerupai perempuan itu bergaulnya dengan perempuan, ya. Dan ini dikhawatirkan terjadi perkara yang haram yang lebih besar lagi. Ya. Wa kadzalika bil aks, begitupun sebaliknya. Perempuan yang menyerupai laki-laki, ya, akan terjadi ya, bahaya yang besar. Mainnya suka dengan laki-laki, gayanya seperti laki-laki. Nah, ini bahaya besar nantinya. Baik. Qala rahimahullah, wa hadhihi al-ma'ani asy-syari'ah wa hifdhu maratibir rijal wa maratibin nisa wa tanzilu kulli minhum manzilatahu allati anzalahu Allahu biha mustahsanun aqlan kama annahu mustahsanun syar'an. Aturan syariat ini, ketika syariat menjaga derajat lelaki, menjaga derajat perempuan, ya, syariat ini mendudukkan pihak laki-laki dengan posisi yang betul, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala posisikan mereka. Begitupun perempuan, Allah posisikan mereka mustahsanun aqlan. Ini memang disebut baik secara akal, kama annahu mustahsanun syar'an, sebagaimana disebut baik juga oleh syariat. Ya, secara syariat baik. Nah, seorang kakak kepada adiknya yang laki-laki dan perempuan, ya, memberi aturan berbeda. Nah, gitu. Kamu perempuan, sana mainnya, jangan sama laki-laki. Nah, ini ya bagus, ya. Nah, baik. Ketika kakaknya laki-laki main dengan adiknya, misalkan yang perempuan, ya, maka dia tidak akan terbawa. Nah, ngajak main ya ngajak main, tapi kan itu, ya, tidak kemudian menjadi seperti perempuan. Ya. Karena secara akal pun ya disebut baik ketika seorang laki-laki tidak menyerupai perempuan. Nah, begitu pun perempuan ketika tidak menyerupai laki-laki. Baik, qala rahimahullah berikutnya, wa idza aradta an ta'rifa dharara tashabbuhit tamma wa adam i'tibaril manazil fanzur fi hadzal asri ila ikhtilati as-saqiti alladhi dhahabat ma'ahu al-ghirah ad-diniyah wal muru'ah al-insaniyah wal akhlaq al-hamidah wa halla mahallahu diddu dhalika min kulli khuluqin radhilin. Apabila engkau ingin mengetahui bahaya dari tasyabuh laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, ya, secara lengkap, coba, ya, di sini, ya, lihat kata beliau, nah, di zaman sekarang, nah, sudah banyak terjadi, ya, ikhtilat yang sangat parah. Dan tentu, ya, itu menghilangkan kecemburuan agama. Ya. Bahkan yang mengatasnamakan agama, ya, justru membiarkan, kan itu. Nah, taib. Wa muru'ah al-insaniyah, begitupun, ya, sudah hilang harga diri manusia, akhlak yang terpuji, ya, sudah mulai hilang. Wa halla mahallahu diddu dhalik, ya, dan yang menempati, ya, posisi lawannya, ya, adalah lawan dari jenisnya tadi, laki-laki seperti perempuan, perempuan sudah seperti laki-laki, wis ketuker, ya. Nah, wahalla mahallahu didudalik, ya, sudah ketuker, min kulli khuluqin radil, ya, segala bentuk dari perilaku yang tidak baik. Nah, qala rahimahullah wa yushbihu hadza, dan mirip dengan hal yang kita sebutkan ini, ya. Au huwa asyaddu minhu, atau bahkan bisa disebut lebih parah. Ya, tasyabbuhul muslimin bil kuffar. Penyerupaan kaum muslimin terhadap orang kafir. Fi umurihim, ya, al-mukhtassati bihim, dalam segala urusan mereka yang menjadi kekhususan bagi orang kafir. Nah, fa inna Rasulullah alaihi wasallam, karena Rasul alaihi wasallam telah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini jelas parah, ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Fa inna tashabbuha adh-dhahira yad'u ila tashabbuhil batin. Ingat, penyerupaan secara nampak itu akan menyeret kepada penyerupaan secara batin, secara keyakinan. Wal wasailu wadara'u ila syurur qasdus syari hasmuha min kulli wajhin. Segala perantara dan segala sarana, ya, yang akan mengantarkan kepada kejelekan, ya, itulah yang sudah dicegah oleh syariah dari dulu, dari segala sisinya, ya, dari dulu, dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala bentuk yang menghancurkan agama ini sudah mencegahnya, ya. Nah, yang terbesarnya apa tadi disebutkan, seorang muslim menyerupai orang kafir, ya. Maka termasuk perkara yang mencelakakan juga ketika seorang laki-laki yang muslim menyerupai muslimah, gitu, ya. Tapi ini suatu perkara yang menghancurkan, Bahkan disebutkan hadis yang kita baca ini, Allah Rasul SAW melaknat. Ya. Taib. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menjadi pelajaran bagi orang tua atau seorang kakak, ya, di pihak keluarganya ini senantiasa memperhatikan. Ya. Jadi tidak ada istilah apa? Ya. Oh, sayang itu pakai saja. Oh, sayang itu gunakan saja. Anak laki-laki putus sandal, kemudian ada sandal kakaknya, sandal perempuan, mubazir kalau enggak dipakai, pakai saja. Oh, enggak. Ya. Kalau memang sandal khusus untuk perempuan, ya enggak boleh. Ya. Sudahlah, enggak usah pakai sandal dulu, nanti dibelikan, ya itu. Ya. Oh iya, berarti bapak menghargai saya sebagai laki-laki, kan itu. Ya. Nah, ketika bapaknya kok malah menyuruh saya pakai sandal kakak yang perempuan, ya. Enggak mau. Nah, secara fitrah saja itu sudah ya melanggar. Nah, maka secara syariat pun terlarang. Taib. Jadi bukan istilahnya apa? Mubazir atau semisalnya, bukan. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak mubazir? Ya, kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Kan itu. Ya, saya anak laki-laki satu-satunya. Ya. Taib. Pakaian-pakaian saya sudah enggak cukup. Adik perempuan. Berikutnya perempuan lagi misalkan. Aduh. Ya sayang kalau disimpan-simpan terus, rusak disimpan. Jangan disuruh dipakai adiknya yang perempuan. Jangan. Ya. Nah, berikan ke yang lain. Yang laki-laki gitu. Nah, jadi bukan istilahnya apa? Mubazir tidak dipakai, ya. Mubazir tidak digunakan. Tidak. Ya. Mubazir itu sesuatu yang dikatakan mubazir oleh syariat. Nah, sebagaimana yang sudah kita lewati dalam hadis-hadisnya, ya, ketika menyembeli hewan kemudian kabur hewannya, ya, terbang misalkan nyembelih angsa terbang, ya, kemudian dikejar, ya, susah, kecemplung ke sungai, matilah di sungai itu, ya, haram, jangan dimakan. Ya. Oh, mubazir, oh ini tidak, ya, mubazir itu yang dikatakan, ya, boleh dimanfaatkan tapi tidak. Nah, ini syariat sudah melarang, maka bukan dikatakan tabadur, bukan dikatakan menyia-nyiakan harta. Nah, ya kan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, selesai dari hadis yang ke-63. Baik, Isya kayaknya sebentar lagi ya. Baik. Hadis yang ke-64 coba kita lihat, insyaallah kesempatan yang akan datang kita baca syarahnya. Nah. Hadis yang pendek ini, hadis yang ke-64. Insyaallah kesempatan yang akan datang kita baca syarahnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan." Ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali ya Allah turunkan obatnya." Nah, tidaklah Allah menakdirkan adanya penyakit pada seseorang, maka pasti itu ada obatnya. Nah, hadis ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan hadis yang cukup masyhur di kalangan manusia, bukan hanya kaum muslimin saja. Ya. Di kalangan manusia. Nah, karena banyak dibicarakan oleh orang-orang kafir juga hadis ini. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahkan ada khusus risalah beliau, ya, yang membahas tentang hadis ini. Nah, kitab kan ada Wadawa, ya, cukup tebal, ya, ratusan halaman. 300 berapa. Nah, terkenal ya. Karena hadis ini ya dipegang oleh ahli kitab juga. Oh, Nabi Muhammad ya. Nabi yang terakhir menyabdakan seperti ini. Nah, orang kafir terus meneliti ya. Penyakit ini teliti, penyakit itu teliti. Ya, beliau nanti dalam penjelasannya menyebutkan ya, dahulu ada penyakit yang dikatakan tidak ada obatnya. Ya. Beberapa tahun berikutnya atau puluhan tahun berikutnya ternyata memang ada obatnya. Ya, dan memang terbukti. Ya. Rasul alaihi salatu wasalam adalah Nabi Allah. Ya. Tidak berdusta dan bukan dari hawa nafsu apa yang beliau sabdakan. Nah, insyaallah penjelasannya pada kesempatan yang akan datang bismillah azza wajal. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.